Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi anzala al-Qur'ana hudan lil-muttaqin sallallahu wa sallam ala habibina wa syafiina ummalana sayyidina Muhammad man kana khuluquhu al-Qur'an wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana akrimna bil-Qur'an wahsurna yawmal qiyamati ma'azum rati ahlil Qur'an warzukna hubbal Qur'an wa fahmal Qur'an. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, para pendengar dan para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur harus terus kita perbaharui, kita tingkatkan atas karunia-karunia Allah yang diberikan kepada kita. Dan sungguh dalam segala hal pun kita dihimbau dan dihimbau untuk memulai dengan hamdalah. Karena kebaikan apapun yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah telah baik dulu kepada kita. Seseorang bisa melakukan pengajian begini karena dipilih oleh Allah. Jadi tidak ada kebaikan seorang hamba kecuali karena Allah baik duluan. Sehingga syukur itu pun harus terus dan terus, bahkan syukur itu pun juga nikmat baru lagi dari Allah yang perlu kita syukuri. Kita bisa berkumpul di sini mengikuti acara ini, pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, untuk meningkatkan kedekatan hati kita dengan Al-Quran dan orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran dan para ulama-ulama ahli Al-Quran, dengan harapan kita kelak bisa mendapatkan syafaat Al-Quran, syafaat pembawa Al-Quran, dan syafaat para ulama-ulama Al-Quran. Kita sudah sampai, kita akan lanjutkan bacaan kitab At-Tibyan. Kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Faslun, ini fasal menerangkan tentang la ba'sa, tidak apa-apa, boleh bil jam'i, dengan mengumpulkan baina suwarin, di antara surat dengan surat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, bagaimana kita melakukan sholat misalnya, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, disunnahkan kita membaca surat dengan ketentuan yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Maka surat yang kita baca tidak harus syaratnya satu atau kurang dari satu, boleh dua surat dikumpulkan, atau tiga surat atau empat surat, fi rakaatin wahidatin, dalam satu rakaat misalnya. Bukan tabata fi sahihaini, dan telah tetap datang berita atau hadis di dalam kitab sahihaini, kitab Imam Bukhari dan Muslim, sahih Bukhari dan sahih Muslim, min hadits Abdullah bin Mas'ud, dari hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keriduan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, laqad araftu, sungguh aku telah tahu, an-nadha'ira. Nadha'ir itu adalah keserasian, kemiripan antara ayat dengan ayat, sehingga surat dengan surat. Karena Rasul yukrin bainahuna. Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yukrinu membarengkan bainahuma bainahunna di antara surat-surat tersebut. Fadzakara 20 suratan minal mufassali. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyebut 20 surat dari mufassal. Mufassal itu ada 3, tiwaluha, ausatuha, kisaruha. Mufassal itu adalah ayat-ayat, surat-surat pendek. Jadi dinamakan mufassal karena sering dipisah dengan bismillahirrahmanirrahim. Misalnya dari qul adzul falak langsung bismillahirrahmanirrahim, qul adzul binaswin. Jadi karena banyak potongannya itu. Maka di situ ada tiwalul mufassal. Yang tiwal itu dari surat Al-Hujurat sampai An-Naba amma yatasaalun. Nanti ausatuha, ausatuhu yang tengah-tengah antara amma yatasaalun amma yatasaalun sampai wadduha. Kalau wadduha sampai akhir itu kisar mufassal. Intinya mulai dari Hujurat sampai ke belakang itu namanya mufassal. Jadi banyak bismillahnya. Jadi Abdullah bin Mas'ud memperhatikan Rasulullah itu kadang menggabungkan ayat dengan ayat. Setelah baca ayat ini, sambungannya ayat ini. Ayat ini, kemudian sambungannya ayat ini. Jadi ini menunjukkan bahwa boleh di dalam satu rakaat kita membaca surat tidak satu saja. Boleh 2 surat, 3 surat, 4 surat. Fadakara 20 suratan minal fasli kullu surataini fi rakaataini. Setiap kali 2 surat, surat Al-Quran dibaca di dalam satu rakaat. Waqad qaddamna an jama'atin. Waqad qaddamna, telah kami sebutkan pada pembahasan yang lalu, an jama'atin minas salafi, dari sekelompok ulama salaf, qira'atal khatmati, ada yang membaca satu khataman Al-Quran fi rakaatin dalam satu rakaat. Artinya kalau satu khataman Al-Quran dalam satu rakaat, bagaimana? Berarti kan membacanya adalah setiap surat berhenti disambung lagi, surat berhenti bersambung lagi. Artinya tidak setiap selesai surat kita harus rukuk, tidak. Boleh kita menyambung dengan surat yang lainnya. Ini waslun fasal. Ajma'a, telah bersepakat al-muslimuna kaum muslimin al-istihbabil jahri bil kiraati, di dalam mengeraskan suara di dalam bacaan Al-Quran fi sholatis subhi, di dalam salat subuh. Kalau membaca ayat Al-Quran di waktu salat subuh, maka disunnahkan untuk dikeraskan. Wal jum'ati, dan jum'ah. Wal idaini, dan salat hari raya Idul Fitri. Wal ulayaini minal maghribi wal isya'i, dan 2 rakaat salat maghrib dan isya. Wal ulayaini minal maghribi wal isya'i, dan 2 rakaat salat maghrib dan isya. Jadi salat maghrib dan isya disunahkan kita untuk mengeraskan suara. Bagi siapa itu nanti? Wafi salat ditarawihi, salat tarawih juga. Selama ini salat tarawih dikeraskan atau tidak? Dikeraskan. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman keras bagus, jangan ngebutnya yang. Wal witri akibah. Salat witir setelah tarawih itu juga disunahkan kita mengeraskan suara. Hadza mustahabun, ini semua sunnah lil imam. Bagi imam, wal munfaridi, dan orang yang sholat sendiri, bima yan faridu, dengan sesuatu yang faridu dia sendirian. Bihi, dengan mengeraskan suara, minha, di dalam surat-surat tersebut. Jadi, kalau orang jadi imam, sunnah. Kalau sholat sendirian, juga sunnah, waktu membaca surat di saat sholat. Jadi jangan dianggap kalau suara dikeraskan itu adalah hanya kalau kita jadi imam, tidak. Kalau Anda lagi sholat sendirian, keraskan suaramu di saat ini, di sholat-sholat yang disebutkan subuh. Biarpun sholat sendiri sudah terlambat, ketinggalan jamaah sholat sendiri, dikeraskan saja agar mendapatkan pahala mengeraskan suara juga. Wa ammal ma'mumu, adapun makmum, wala yujhar, maka tidak mengeraskan suara. Bil ijma', ini disepakati oleh para ulama. Kalau makmum yang mengeraskan, gaduh, nanti ribut. Makmumnya tidak usah mengeraskan suara, akan tapi makmum dihimbau untuk mendengarkannya. Wa yusannu dan disunnahkan juga al-jahru mengeraskan suara fi salati kusufil qamari waktu gerhana matahari. Wala yajhar fi kusufis syamsi dan tidak mengeraskan waktu fi salati kusufil qamari salat gerhana mata rembulan. Qamar rembulan matahari. Jadi gerhana rembulan karena malam hari. Tapi wala yajhar tidak mengeraskan fi kusufi syamsi waktu gerhana matahari. Wa yajharu dan mengeraskan fil istisqa salat istisqa. Wala yajharu dan juga tidak usah mengeraskan fil janazati salat janazah. Kalau janazah itu ya usah dikeraskan. Idza suliyat bin nahari kalau jenazahnya disolatkan di siang hari. Wa kadza fil lail begitu juga malam hari tetap tidak disunnahkan mengeraskan pembacaan Fatihahnya. Keras-keras enggak? Alal madzhab sahih al muhtar menurut pendapat yang dipilih yang benar. Ini pendapat yang ditashih sahih muhtar yang sudah dipilih. Wa la yajhar dan juga tidak usah mengeraskan fi nawafilin nahari di semua salat sunat siang hari. Kalau salat sunat siang hari enggak usah dikeraskan. Ghairu ma dzakarnahu kecuali yang telah kami sebutkan tadi minal aidaini dari dua salat hari raya Idul Fitri Idul Adha wal istisqa'i salat istisqa. Salat istisqa di siang hari sunnah dikeraskan. Salat hari raya di siang hari sunnah dikeraskan. Waqtalafa ashabuna berbeda pendapat para ulama madhab Imam Syafi'i fi nawafilil laili salat sunnah di malam hari sunnah atau tidak kita mengeraskannya. Fal adhar annahu la yajhar menurut pendapat yang dikukuhkan adhar tidak usah mengeraskan suara. Wathani pendapat yang kedua annahu yajhar menjelaskan mengeraskan suara. Wathalis yang ketiga wa waqtiyarul baghawi ini pilihannya Imam Baghawi. Yaqra bainal jahri wal israri tengah-tengah enggak keras seperti waktu salat fardu tapi juga jangan pelan-pelan sekali seperti salat siang setengah-setengah. Ada tiga pendapat dalam hal ini. Mengeraskan ada, tidak ada, tengah-tengah ada. Walau fatatu salatun bil lail selesai. Jadi kalau kita salat sunnah bolehlah kita mengeraskan pelan-pelan agak diangkat sedikit. Tapi di saat tentunya di situ ada aturannya wanita mengeraskan suaranya di dalam bacaan salat jadi imam. Di saat di situ tidak ada laki-laki harus ada itu semua aturannya. Walau fatatu salatul laili kalau ada orang ketinggalan salat malam misalnya salat subuh, salat maghrib, salat isya. Faqadaha bin nahari lalu diqadha di siang hari. Au bin nahari atau ketinggalan salat siang. Ketiduran waktu duhur. Faqadaha kemudian diqadha'nya bil-laili waktu malam. Duhur diqadha' malam hari. Bagaimana nih? Duhur kan aslinya tidak dikeraskan. Tidak ada mengeraskan suara dalam duhur kan? Tapi ini ketiduran, tidak solat duhur. Lalu ingin ngodok di malam hari. Apakah di malam hari kita mengeraskan atau tidak? Fahal yu'tabar bil-jahri wal-israri waktul fawati am waktul qadha'. Fahal yu'tabar apakah yang dianggap fil jahri di dalam mengeraskan wal israri dan melirihkan suara itu waktul fawat waktu ketinggalannya atau am waktul qada atau waktu ngodoknya. Kalau tadi orang ketinggalan salat duhur kemudian dikodok malam hari yang perlu dianggap itu waktu meninggalkannya duhur sehingga biarpun di malam hari dilirihkan atau yang penting karena waktunya malam waktu kodoknya. Fihi wajhani ada dua pendapat li ashabina menurut madhab kita Imam Syafi'i ulama madhab Syafi'i. Adharuhuma yang paling kuat adalah al-i'tibar yang dianggap di waktil qada' waktu mengqada'. Kalau anda solat duhur ketinggalan kemudian anda qada' di malam hari ketinggalannya karena ketiduran atau lupa belum sempat mengqada' di siang hari baru ketemu kesempatan setelah maghrib anda mengqada' solat duhur waktu maghrib berarti yang dianggap adalah waktu mengqada'nya karena waktu mengqada'nya malam maka solat fardu yang dilakukan di malam hari dikeraskan atau tidak? Dikeraskan biarpun solat duhur baik. Walau jahra fi maudhi'il israr, walau jahra fi maudhi'il israr kan, kalau ada orang lupa Enggak usah pusing, enggak usah disalah-salahkan, ini namanya orang kadang-kadang lupa. Salat duhur saking khusyuknya, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Pernah kita juga menemukan? Kita sendiri juga lupa kadang-kadang. Tiba-tiba salat duhur pakai bismillah keras-keras. Ya karena dia terlalu khusyuk ya, enggak apa-apa ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Duhur. Gimana kalau ada orang seperti itu? Walau jahara, jika ada orang mengeraskan suara fi mawdhi'il israri, yang semestinya waktu lirih, au asara, atau melirihkan suara fi mawdhi'il jahri, waktu terang-terangan. Rasulatu sahihah, salat maghrib enggak ada suaranya, rupanya dia bengong, lamun juga atau khusyuk. Allahu Akbar, salah kabira. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baru sadar sudah selesai semuanya. Langsung rukuk. Allahu Akbar. Bingung ini jamaahnya. Tapi salatnya adalah sahihatun sahih. Sebab itu semua sunnah. Mengeraskan di malam hari sunnah bagi salat malam. Walakinnahu, akan tapi kalau dengan sengaja, walakinnahu, akan tetapi, irtaqabal makruh, kalau sengaja itu makruh, kalau enggak sengaja ya enggak ada makruh namanya orang enggak sengaja. Sengaja. Enggak sengaja sadar maksudnya. Tapi kalau yang enggak sadar ya sampai rukuk ya enggak ada kemakruhan orang enggak sadar. Wala yasjudu lis-sahwi, enggak usah sujud sahwi. Sebab tidak membatalkan sekalipun sengaja, maka tidak usah sujud sahwi. Wa'lam, dan ketahuilah, annal israra, sesungguhnya menyemelirihkan fil qiraati, di dalam bacaan, wa takbirati, termasuk takbir intiqala, takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, wa khairihima, minal azkari, dari dikir-dikir, wa ayyaku lahu, hendaknya ia mengatakan, maksudnya, kalau kita melirihkan dikir-dikir, kalau kita melirihkan dikir dan bacaan, maksudnya apa sih kadar lirih dan kadar terang-terangan tadi itu? Apa yang dimaksud melirihkan suara dan apa yang dimaksud dengan mengeraskan suara? Kalau mengeraskan suara jelas kupingnya orang lain bisa mendengarnya. Tapi yang dimaksud melirihkan suara itu bagaimana? Kadar paling rendahnya melirihkan suara adalah ayyakulahu, hendaknya orang itu membacanya tersebut, bihaitu yusmi nafsahu, bisa memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Jadi yang penting dirinya sendiri mendengar. Anda tidak mendengar mungkin kalau tidak ada ini. Cuman yang penting diri kita mendengar. Maka baca Fatihah kalau cuman begini cok di batin, enggak sah solatnya. Harus mengucapkan dengan lidahnya. Sekiranya dirinya mendengar. Jadi kalau ada orang bengong, batin tak Fatihah, enggak sah. Jadi harus mengucapkan Fatihah sampai didengar oleh dirinya sendiri, itu paling ringannya. Walabuta min nutqihi, wajib diucapkannya, bihaitu yusmi' nafsahu, sehingga ia memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Idza kana sahihat sam'i, kalau memang orang itu ukurannya orang yang kupingnya benar, sahihat sam'i. Kalau kupingnya enggak benar, jerit-jerit pun juga enggak dengar, kacau. Jadi ukuran orang sehat. Wala aridu lahu, tidak ada penghalang-penghalang, misalnya dalam keadaan gaduh di pasar pengin salat, ya sudah, cukup dikira-kira, yang penting kedengaran, enggak urus jerit-jerit nih. Fa illam yasmi' nafsahu, kalau dia tidak bisa memperdengarkan suara kepada dirinya, lam tasih qira'atuhu, enggak sah bacaannya Fatihahnya tadi. Enggak sah, enggak dianggap. Wala ghairaha, termasuk kesunahan-kesunahan yang lain enggak dianggap. Jadi harus memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Minal adhkar, termasuk zikir-zikirnya enggak dianggap. Bila hilaf tasyahudnya juga enggak dianggap. Harus memperdengarkan untuk dirinya, paling ringannya seperti itu. Apalagi Pak, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau makmum keras-keras ganggu, makruh. At-tahiyyatul, orangnya gede suaranya, imamnya sampai kaget nih. Siapa ini di belakang? Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak usah begitu, ngapain? Hah? Makruh, bukan sahabat dapat keutamaan. Ya, asyhadu an la ilaha. Faslun, ini fasal. Qala ashabuna, berkata sahabat kami dari para imam, para imam madzhab Syafi'i, yustahabbu lil imami, disunnahkan bagi imam. Ini ilmu fikih, tolong dicatat para santri. Yang sering Buya sebut, cuman intinya jarang ngamalkan ini yang santri-santri ini. Ada kesunahan di apa? Yustahabu disunahkan lil imami bagi imam fi sholatil jahriyati di saat sholat keras. Waktu mengeraskan suara sang imam, ayas kuta arba saktatin untuk diam di dalam tab. Diam sejenak. Hal lebih halil kiami waktu berdiri. Waktu berdiri itu ada waktu berhenti sejenak, diam. Itu sunnah. Makanya kalau jadi imam jangan hanya sekedar penghafal Al-Quran atau Qurannya bagus. Ada ilmunya jadi imam. Supaya benar, sempurna. Kadang-kadang jadi tukang azan, jadi imam. Hanya karena dipilih yang suaranya bagus atau fasih bacaannya. Tapi sisi lain tidak diberi. Makanya kalau yang sudah punya Al-Quran, belajar duduk sebentar, pengen jadi orang faqih di dalam urusan sholat, berjamaah, mulai dari nertib kunsob, kalau terjadi pembatal gimana, istikhlaf bagaimana, ganti khalifah, ganti imam seperti apa, harus ada ilmu-ilmu semacam ini. Dan tidak susah, setengah jam bisa asalkan mau. Ini termasuk salah satu program yang belum terwujudkan dari Al-Bahjah. Dari dulu yuk sebelum Ramadan kita buat diklat sholat berjamaah. Enggak berhasil. Karena terlalu banyak kesibukan, timnya juga terlalu padat. Maka tidak pernah terjadi diklat adzan sama sholat berjamaah. Sudah direncanakan. Tanggalnya sudah disiapkan di Islamic Center sana. Tapi ternyata kitanya tidak ada waktu. Ikhdaha yang pertama sunnah diam itu kapan? Ba'da takbiratul ikhrami. Setelah takbiratul ikhram. Liyakra'a doa at-tawajjuhi untuk membaca doa tawajjuh atau doa iftitah. Allahu Akbar Kabiro. Dan Allahu Akbar Kabiro walhamdulillah. Dengan langsung itu. Tapi sunnahnya tidak begitu. Allahu Akbar. Baru nanti Allahu Akbar Kabiro. Jadi setelah takbiratul ihram baru diam sejenak. Waliyuhrimal makmum supaya makmum berihram. Jadi diam sejenak saat itu. Paham ya waktu diam? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Jangan langsung, itu sunnah. Tentunya perlu diamalkan. Wa thaniyatu yang kedua, aqibal fatihati. Aqibal fatihati, setelah membaca Fatihah. Saktatan latifatan jiddan. Setelah baca Fatihah waladdallin. Imam loh ini, bagi imam loh ya. Ini untuk imam saja, yang enggak pernah jadi imam ya. Waladdallin, berhenti sejenak baina akhir Fatihah, setelah antara akhir Fatihah yaitu waladdallin wa baina amin dan dengan amin. Jadi kalau ini antam agar tidak dikira li'alla yutawahhama supaya tidak diduga anna amin minal fatihati, supaya enggak dikira sama orang kalau amin itu bagian dari Fatihah. Waladdallin. Ayo beri tentar ya. Amin. Waladdallin amin. Ya sah sih, enggak ada masalah. Cuman kesempurnaannya imam berhenti sejenak kemudian setelah itu disambut dengan amin. Yang ketiga ini ba'da amin saktah. Setelah amin tadi, setelah amin saktatan tawilatan, agak panjang setelah amin. Bihaitu yakra'ul ma'mumun, sekiranya makmum itu membaca Al-Fatihah, Fatihah. Lah ini kesunahan yang amat penting agar makmum nanti sempurna dengar imam waktu baca surat. Setelah waladhalin amin, imam berhenti. Memberi kesempatan makmum membaca surat Al-Fatihah. Lah ini loh jarang diamalkan ini. Kalau sholat terawih mungkin sudah tidak kekejar ini semuanya. Cuman sholat biasa paling tidak ini harus diamalkan. Baru memberi kesempatan makmum untuk baca Fatihah. Diperkirakan makmum selesai baca Fatihah, kita membaca surah sehingga makmumnya bisa sempurna mendengarkan Al-Quran. Warabi'ah yang keempat adalah ba'dal faraghi minas surati. Setelah selesai membaca surah di dalam Al-Quran. Setelah selesai membaca surah di dalam Al-Quran. Yafsulu biha, memisah biha. Yafsulu, yang bisa memisah orang yang imam tersebut, biha dengan saktah, dengan diam tadi, bainal kiraati, antara kiraah surat Al-Quran wa takbiratil huwiyi, dan takbir waktu dia ruku' ila ruku'i. Jadi setelah misalnya Min syarril waswas alladzi yuwaswisu sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah, jangan jannasi, Allahu akbar, jangan langsung itu. Jadi ada waktu sejenak. Ini adalah termasuk kesunahan. Ingat yang pertama adalah sebelum membaca doa iftitah antara takbiratul ihram dengan iftitah sejenak. Setelah walabbalin amin, sebelum amin sejenak. Setelah amin, sebelum membaca surat agak lama, sedikit perkirakan cukup baca Fatihah. Kemudian setelah itu, sebelum rukuk juga dianjurkan untuk berhenti sejenak. Baik, inilah. Faslun fasal yustahabbu disunnahkan. Likulli qari'in, bagi orang yang membaca. Membaca Fatihah ini. Karena fi sholati, baik itu di dalam sholat atau fi ghairiha atau di luar sholat. Idza faragha minal fatihati, kalau selesai membaca Fatihah, ayyakulah, hendaknya ia mengucapkan amin. Sunnah. Mengucapkan amin adalah sunnah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hal ini. Wal hadithu sahihatu fi dhalika kathiratun masyhuratun. Wal ahadithu, adapun hadis-hadis as-sahihatu yang benar fi dhalika, dalam hal itu, kathiratun, banyak, masyhuratun, sangat masyhur. Wa qad qaddamna, telah kami sebutkan, fil fasli qablahu, pada fasal yang lalu, annahu, sesungguhnya, yustahabbu, disunatkan, ayyabsulah, hendaknya memisah, baina akhiril fatihati, antara akhir fatihah, wa baina amin, dan antara amin bisaktatin latifatin, dengan diam sejenak. Barusan kita bahas. Wa maknahu, adapun makna amin ini adalah Allahumma, ya Allah, istajib, kabulkan. Sebab waladhalin itu doa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratul ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah kau beri petunjuk, beri kenikmatan. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin, dan bukan jalannya orang yang kau murkai, ya Allah, dan orang yang tersesat. Jadi kita berdoa saat itu, makanya setelah itu kita mengucapkan kalimat amin. Sebab amin itu untuk menimpali doa kita waktu di akhir Fatihah. Sebab akhir Fatihah doa minta hidayah. Amin artinya Allahumma stajib, ya Allah, kabulkan. Wakilah ada lagi yang mengatakan maknanya adalah kadzalika falyakun. Ya Allah, begitulah semestinya yang terjadi. Begitulah yang kami harap terjadi. Kadzalika, begitulah, falyakun, hendaknya terjadi. Setelah ya Allah jadikan kami orang hidayah, kemudian amin, ya Allah, amin. Begitulah hendaknya terjadi. Wakilah ada yang mengatakan, if'al, ya Allah, lakukan untuk kami, ya Allah. Wakilah ada lagi yang mengatakan maknahu, makna amin adalah la yaqdiru ala hadha ahadun siwak. Tidak ada yang mampu, la yaqdiru, tidak akan mampu, ala hadha, untuk mewujudkan permohonan kami ini, ya Allah, ahadun, seorang pun siwaka, kecuali engkau. Ini doa. Wakilah makna, jadi maknanya amin itu banyak riwayatnya. Wakilah ada lagi yang mengatakan maknahu, maknanya adalah la itu khayyib, ya Rabbi, la itu khayyib, jangan kau sia-siakan, jangan kau sia-siakan raja'ana, harapanku, jangan kau putus harapanku, ya Allah. Maksudnya kabulkan, kurang lebihnya sebegitu itu. Wakilah ada lagi yang mengatakan maknahu, maknanya adalah Allahumma, ya Allah, aminna bi khairin, ya Allah, berikan kepada kami keamanan dengan segala kebaikan. Wakil ada mengatakan lagi huwa taba Allah ala ibadihi yadfa bihi anhumul afat. Huwa maksudnya ada taba Allah ala ibadihi, Allah telah menstempel kepada hambanya, mengecap, yadfa, yang bisa menolak, bihi, dengan stempel tersebut, anhum, bagi mereka, al afat, segala bencana. Maksudnya, ya Allah, berikan pembenteng kami dari segala bencana. Sama doa. Wakila ada yang mengatakan hiya amin itu adalah darajatun, satu pangkat, fil jannati, di surga, yastahiquha, berhak mendapatkan pangkat tersebut, qailuha, orang yang mengucapkan amin. Wakila ada yang mengatakan hiya amin itu adalah ismun min asma'illahi, nama dari nama-nama Allah. Wa angkara, telah mengingkari, al-muhakkikuna wal jamahiru, para ahli tahqiq, ulama-ulama yang benar-benar, dan para jumhur ulama, kebanyakan ulama mengingkari hadza. Jadi bukan nama Allah. Cuma ada yang mengatakan kayak begitu. Wakilah ada yang mengatakan huwa, yaitu amin itu ismun isim Ibrani dari bahasa Ibrani, ghairi mu'arrabin, bukan diarabkan. Waqala Abu Bakar Al-Warraq, Imam Abu Bakar Al-Warraq berkata, huwa quwwatun lidu'ai wastinzalun lirahmati. Amin itu ada kekuatan di dalam berdoa dan untuk menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wakila ada lagi yang mengatakan ghairu dzalika, selain dari itu. Jadi makna amin banyak, tapi cukuplah yang paling pertama disebut tadi yang bisa kita pahami. Amin itu maknanya Allahumma ya Allah istajib, kabulkan. Ini saja insyaAllah. Selanjutnya akan kita sambung. Ini kayaknya panjang. Mau kita sambung sampai selesai. Panjang sudah. Baik, ini saja. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah zakat. Misalkan saya punya uang 100 juta. Kemudian dipinjam sama teman. Antara 40 sampai 30 juta. Kemudian sudah 2 tahun dia usahanya bangkrut. Dia itu tidak bisa mengembalikan uang itu. Oke lah, kesepakatan kapan saja kamu bisa membayar. Yang saya mau tanyakan, uang 40 juta itu wajib saya zakati atau tidak? 30 juta ini pinjam. 40 sampai 30. Baik. Ya. Yang kedua, apakah sah atau tidak masalah zakat fitrah dibayarnya pakai uang? Sekarang kan banyak, misalkan maaf ya, barangkali ada yang tersinggung. Di pegawai di kantor itu zakat mitrahnya sudah dipotong gajinya, jadi berupa uang, apa sah atau tidak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu kami persilakan satu penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, saya akan menanyakan kejadian di masyarakat kami. Kemarin anak-anak muda dan anak-anak juga mider minta uang obrok begitu. Padahal mereka tidak ngobrok malam hari juga. Dan mereka kebanyakan tidak berpuasa. Saya tanyakan, mengapa kamu sudah gede enggak puasa? Karena haus katanya. Nah dengan demikian, kalau tidak diberi uang ya kasihan, mereka butuh. Kalau diberi, ya begitu kelakuannya juga kurang enak dipandang. Nah ini akan kejadian lagi nanti pada akhir bulan puasa. Begitu juga. Apakah kami beri saja uang semampunya atau serelanya, atau biarkan saja mereka lewat. Begitu, mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Yaya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah uang yang dipinjam oleh seseorang itu, jika uangnya sangat mudah untuk diambil, pada dasarnya kalau uang dipinjam oleh orang lain kita tidak wajib menzakati. Kecuali uang yang dititipkan kepada orang lain. Tolong dibedakan dalam hal ini. Antara wadiah dengan salaf. Kalau kita menitipkan uang, maka itu adalah uang itu tetap kita yang berkuasa, hanya kita titipkan kepada orang lain. Sehingga orang tersebut tidak boleh menggunakan uang tersebut. Aslinya begitu. Namanya wadiah. Dan wadi ahyat amanah. Kalau seandainya orang yang kita titipi tiba-tiba uang itu hilang, tapi amanah baginya, selagi sudah dijaga benar, tidak wajib menggantinya. Tapi benar dia menjaganya, urusannya dengan Allah. Kalau sama dia dipakai, urusannya dengan Allah, neraka siap sudah. Tapi jika dia pinjam, karena dia pinjam mau dibelikan apa saja, terserah. Yang penting pada waktunya dikembalikan. Maka kalau uang yang dipinjam itu tidak wajib dizakati, tapi uang yang dititipkan itu yang wajib dizakati. Ada pendapat, boleh diambillah, biarpun ini bukan yang dikukuhkan. Jika yang meminjam itu mudah mengembalikannya, wajib dizakati. Tapi kalau susah, enggak usah dizakati. Cuman petunjuk dari para ulama, uang yang dipinjam orang kalau engkau zakati, itu menjadikan sebab dikembalikan kepadamu. Karena apa? Kau bersihkan Setelah engkau bersihkan, bakal balik nanti. Tapi ini adalah sudah masalah dunia tasawuf, dunia akhlak itu. Tapi dunia fikihnya dulu bahwasanya uang yang dipinjam 40 juta tadi tidak wajib di zakati. Yang wajib di zakati hanya sisanya 70 juta yang berputar 1 tahun saja. Baik kita titipkan di saku kita sendiri atau kita titipkan di lembaga keuangan yang Islami, bank Islam, Anda titip di situ, maka berputar 1 tahun wajib di zakati. Tapi yang dipinjam sama orang tidak wajib di zakati. Kemudian kalau membayar zakat fitrah dengan uang itu, jawabnya adalah ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Dan ulama besar yang bermadzhab Imam Abu, yaitu Abu Hanifah, dan pengikut-pengikutnya mengatakan bahwa membayar zakat fitrah dengan uang adalah boleh. Jadi menurut ulama besar Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur madhab kita Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak, dengan makanan pokok yang kita makan. Artinya dalam hal ini ada perbedaan antara jumhur ulama dengan ulama gede mazhab Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah adalah orang besar, ya jangan diolok-olok, berani-berani kita ngolok beliau. Maka dengan gampang saja. Kalau ada yang ingin membayar dengan uang juga sah-sah saja, karena kita ikut Imam Abu Hanifah. Yang enggak benar itu adalah salah menyalurkannya. Makanya kami lebih peduli tentang salah menyalurkannya. Ada orang ini, ustaz mungkin kiai, paling keras, enggak bisa, harus beras. Kalau enggak beras enggak sah. Itu bukan mazhab saya, bukan mazhab kita. Baik, ustaz. Tapi kok dimasukkan ke masjid itu mazhabnya siapa? Hah? Zakat diberikan ke masjid, masjid ngambil zakat 30% itu madhabnya siapa? Coba. Zakat diberikan ke kiai itu madhabnya siapa? Enggak ada madhab Abu Hanifah, enggak ada madhab Malik. Anehnya ada madhab Abu Hanifah enggak mau ngambil, tapi yang enggak ada imamnya mau ngambil. Jadi yang kami permasalahkan sekarang bukan masalah uang. Uang lah, mana enggak bayar dengan uang. Cuman kalau masih bisa dengan beras, tolong dengan beras diutamakan ini. Tapi kalau ternyata ada program dengan uang, karena mungkin sudah disepakati di kampung itu orang lebih butuh ke uang daripada beras, maka ada sebagian orang karena terlalu kesibukannya enggak pernah beli beras, makanya roti atau apa gitu. Maka yang saat itu kita beri uang sah, karena ini menurut imam besar mazhab Abu Hanifah. Tapi memotong zakat lalu untuk bangun masjid itu loh, ini pendapatnya siapa? Bukan Abu Hanifah, bukan Imam Malik. Makanya kadang-kadang orang ini keblinger. Ada Imam Abu Hanifah ngomong enggak mau, tapi yang enggak ada imamnya leb-leb. Kiai dapat, ustaz dapat. Lah ini kan kacau namanya. Jadi kita ringankan. Kalau mau pendapat Abu Hanifah, monggo. Akan tapi dibawa ke mana tadi? Yang perlu kita kejar adalah disalurkan benar atau tidak. Kalau kantor pegawai negeri benar atau tidak? Kalau enggak benar enggak sah pembayaran Anda. Harus dicek dulu siapa yang ngurusi sana. Wong di masjid saja banyak salah, apalagi bukan di masjid. Jadi hati-hati urusan bayar zakat fitrah ini. Wong masjid saja adalah banyak yang salah. Apalagi sekolahan-sekolahan langsung dipotong 30%-nya untuk beli sate para gurunya. Bahaya enggak Iran? Hah? Kalau ini kalau ada, ini berandai-andai insyaallah di sini enggak ada. Ini kalau. Jadi tolong diberikan, ini haknya fakir miskin. Tolong diberikan ke tempat yang benar, bukan masjid, bukan kiai. Enggak ada pendapat diberikan ke kiai, enggak ada sudah enggak mazhab Abu Hanifah. Tidak tahu Abu siapa itu. Abu Hanifah tidak ngomong itu. Jadi yang perlu kami perhatikan justru sisi ini ya. Bolehlah dengan uang, nyantai sajalah. Ini Syafi'i, ini ketemu Syafi'i. Kami belajar fikih Syafi'i. Cuma kalau ada orang bayar pakai zakat uang, ya bayarkan dengan uang, tapi yang benar kemana. Tapi ingat, kalau dibayar dengan uang, tidak boleh lebih dari kadar perkiraan berasnya. Kalau Anda melebihkan, haram Anda yang mengambil. Misalnya Anda panitia, zakat fitrah itu kan biasanya beras. Beras itu adalah, padahal menurut Imam Abu Hanifah itu lebih sedikit dari kita. Kalau menurut Abu Hanifah itu cukup jadinya 2 kilo malahan. Nilainya, nilai 2 kilo. Jadi kalau 2 kilo setengah, diduitkan itu sudah sangat cukup menurut Imam Abu Hanifah. Anggap saja 2 kilo setengah itu berapa? 20 ribu. Baik, 20 ribu. Kalau Anda naikkan jadi 30 ribu, haram di 10 ribunya itu. Karena Anda mengambil haknya orang dengan cara yang benar. Jadi yang boleh diambil dari orang itu hanya 2,5 kilo atau sepadannya dengan uang. Mentang-mentang sekolah kaya atau orang kaya, Pak Haji kan kaya, zakatnya 100 ribu lah. Tidak ada. Haram kita mengatakan tidak begitu. Kecuali kita ngomong begini, Pak Haji zakatnya 20 ribu. Cuman kalau mau infak tambahan, mangga. Ini 20 zakat saya, infak kelebihannya. Boleh. Tapi dengan sukarela. Tapi kalau langsung kita patok, sekolah SD mahal ini zakatnya 50 ribu. Itu namanya bodoh ditunjuk-tunjukin. Tidak ada kayak begitu tuh. Sebab mengambil haknya orang lain juga haram. Salah menyalurkan zakat juga haram. Jadi neraka itu ada tiga di sini. Orang enggak mau bayar zakat neraka, salah nyalurkan neraka, enggak boleh nerima zakat kok nerima neraka. Hati-hati. Jadi semuanya harus dibenerin dari yang nyalurkan, yang membayar zakat, nyalurkan zakat. Kemudian yang terima zakat ini harus benar-benar diperhatikan. Baik. Kemudian pertanyaan, banyak sekali pertanyaannya. Sahkah sholat makmum yang bacaan Fatihah imamnya diwasol? Nah, disambung tapi huruf akhir ayat tidak hidupkan seperti mil. Ah, milhamdulillah. Oh iya, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mil. Memang begitu cara bacaannya yang benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Eh? Apa? Oh, apa? Oh iya, baik-baik. Bentar, sudah terlanjur masuk sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirath. Enggak apa-apa. Jadi memang begitu cara bacaannya. Jadi kalau diwasol memang harus seperti itu huruf yang dihidupkan. Kalaupun diwakafkan ada cara bacaan. Jadi jangan terlalu ekstrim dengan misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biarpun enggak bernafas ada ulama dari para qurra yang mengatakan sah. Cuman usah tajwid tertentu kadang-kadang enggak benar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-ra'u falah itu. Cuman yang paling benar menurut tajwid yang selama ini kita belajar ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu ya? Cuma kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Juga sah. Sebab apa syaratnya wasal harus putus nafas? Tidak ada. Syarat wasal itu harus putus nafas? Tidak. Jadi di situ kadang-kadang ya sebagian orang saja memang karena hanya berkecimpung di dunia niat saja yang sempit itu seolah-olah yang lain jadi salah. Sehingga kadang-kadang ini kiai baca Fatihahnya enggak benar masa Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin. Kenapa enggak Bismillahirrahmanirrahim milham ini? Ini kebablasan ya. Memang benar yang benar selama ini yang dipelajari di tajwid kita, tajwid ini karena qiraah itu cara bacaan itu ternyata banyak. Tajwid sendiri ternyata tidak disepakati dengan seperti itu. Akan tapi yang selama ini kita belajari adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hamdu ya milhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahman. Alhamdulillahirabbilalamin. Narrahmanirrahim. Ya begitu ya. Alhamdulillahirabbilalamin. Nanya ketemu alif lam ra arrahman. Bukan. Kalau seandainya alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sah. Biarpun enggak pakai nafas. Jadi sekarang sederhana saja, cuman yang ditanyakan ini justru ini yang benar. Jadi kalau ada orang milhamdu tidak dihidupkan alnya, apakah salah? Justru itu yang benar ya. Justru yang benar adalah al bismillahirrahmanirrahim milhamdulillahirabbil alamin. Masalah obrok. Obrok itu sebenarnya bangunkan orang untuk sahur. Tapi kalau sudah obrok ini dipegang oleh sebagian anak-anak itu hanya iseng saja. Kadang-kadang belum waktunya, jam 1 sudah obrokan. Malah ganggu orang yang seharusnya istirahat. Jadi biasanya yang bermasalah itu kampung itu tidak kurang mungkin harus itulah pendidikan harus diratakan. Jadi kalau yang ngobrok orang ngaji pasti benar insya Allah nanti. Musok dari masjid yang sesungguhnya. Obrok itu menjelang sahur. Jangan jam 1 sudah dor-dor-dor. Jadi orang baru tidur sudah dibangunin lagi. Dan dianya memang tidak pernah tidur. Tidurnya nanti tidak karu-karuan tidurnya. Jadi ngobrok itu membangunkan orang untuk sahur itu sunnah caranya benar. Tapi jangan sampai nyuruh orang masuk surga dianya kecebur neraka. Jadi orang obrok itu tentunya dia juga harus berpuasa. Kalau tidak berpuasa itu sebenarnya bukan ibadah lagi bagi dia. Itu hanya sudah tradisi seneng-seneng saja. Sudah begitu kalau di kampung dahulu itu plus. Nanas yang matang di tempatnya siapa? Lewat sana sambil nyuri nanas nanti. Ada nangka di sana. Ini ada survei sudah. Ini biasanya anak-anak nakal kalau ngobrok itu biasanya semacam itu. Akan tapi semoga obrok-obrok ini semakin dekat kepada Allah. Berkahnya orang yang dibangunin puasa lalu jadi tambah sadar. Cuman kalau ada orang ngobrok ibu kok tahu pasti dia gak berpuasa. Jangan dikasih duit. Ya, kalau yakin atau pasti enggak pernah puasa, enggak akan dikasih duit. Hah? Coba. Siang hari. Mintanya siang hari. Apalagi mintanya siang hari sambil makan-makan. Wah, sangat jelas itu. Enggak usah, enggak boleh kita ngasih. Hukumnya haram kalau begitu. Ya. Siapa yang nyuruh ngobrok dengan tidak makan? Allah nyuruh puasa, bukan nyuruh ngobrok. Jadi Allah nyuruh puasa. Sehingga kita memberikan sedekah sunnah kepada orang yang tidak puasa, hukumnya haram. Hati-hati di situ. Jadi harus perhatikan. Baik. Kemudian ada lagi pertanyaan. Jika ada seorang ustaz yang mengajar tidak ikhlas. Oh enggak, itu bisa aja model saja. Tidak ikhlas itu enggak ada yang tahu ya. Jadi Anda pun tidak tahu orang itu enggak ikhlas. Jadi kalau ada orang menilai orang lain tidak ikhlas, itu sendiri hatinya bermasalah. Jadi kalau ada orang mengatakan itu enggak ikhlas, itu sudah salah. Sebab malaikat saja enggak tahu apakah ini ikhlas atau tidak ikhlas. Bagaimana Anda tahu orang lain tidak ikhlas? Ini berbahaya. Jadi kita tidak boleh mengatakan ustaz itu tidak ikhlas. Duh, na'udzubillah. Karena kita tidak tahu hati seseorang. Sehingga kalau pendidikan ikhlas yang pernah kami hadirkan, jadi Imam Ghazali mengajarkan orang memerangi ikhlas pun ternyata dengan sesuatu yang unik. Memerangi riya. Coba kalau ada orang ngasih duitnya. Ngasih duit setelah itu ngomong, Buya, saya nyumbang ke pondok. Tolong umumkan. Akhirnya saya umumkan. Kalau tidak diumumkan, saya tidak mau ngasih. Baik, saya umumkan. Pak Haji ini bangun pesantren 10 juta. Riya atau tidak? Dari mana ibu tahu riya? Belum tentu riya. Dia itu bisa saja orang merangi riya. Nyumbangnya 1 miliar. Cuma suruh ngomong 10 juta. Ayo, berat tak? Nyumbangnya 1 miliar. Tapi cuma suruh ngomongin 10 juta. Ayo, 900 berapa? Tidak bisa ngitung saya itu. 1 miliar itu berapa sih angkanya? Tidak pernah megang duit sebegitu sih. Lihat. Jadi jangan sudan dulu kepada orang itu riya. Jadi enggak boleh kita mengatakan orang lain riya. Jadi begini loh kaidahnya. Kalau riya begini caranya. Mungkin saya riya. Kalau ikhlas ke sana. Jadi jangan ketuker. Kadang orang ngomong, alhamdulillah saya sudah ikhlas. Enggak ikhlas tuh orang. Pokoknya kalau ada orang lidahnya ngomong ikhlas, sudah langsung saja. Itu enggak ikhlas. Jadi sering orang menurut saya ikhlas kok bantu, pasti ada ujungnya. Ternyata loh kan ini itu jadi tidak ikhlas loh. Pokoknya kalau orang ngomong dirinya ikhlas itu tidak ikhlas, hati-hati. Tapi kalau nunjuk orang lain riya, wah bahaya ini. Jadi kalau kata ikhlas tuh ustaz itu mencemberut, mungkin hanya sekedar wataknya saja. Bagaimana kita tahu tidak ikhlas? Enggak bisa kita mengatakan tidak ikhlas. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi ada guru yang tidak ikhlas ya tidak. Ya muridnya ikhlas, muridnya yang selamat. Jadi yang penting itu kan khusnudannya murid. Sebab seorang guru menjadi baik bisa gara-gara murid. Gurunya pembohong tapi muridnya jujur. Bisa jadi wali sang murid. Karena ini urusan hati, gak ada yang tahu kalau gurunya makan haram. Cowel-cowel. Gak menjaga syariat. Doyan duit zakat. Kerjaannya minta-minta misalnya ini. Wah ini susah ilmu kita dapat dari orang kayak begitu. Jadi kalau pekerjaan haram zahir dilakukan, ya jelas. Tapi kalau urusan hati, wah jangan dong. Kadang ustadznya sombong betul. Bukan sombong, dia memang model gayanya begitu. Gagah dia. Ini hati kita saja yang sombong, gak pernah nyapa. Bukan gak pernah nyapa, ustadz itu sudah gak biasa kumpul sama orang. Jadi kalau jalan lempeng saja, takut noleh orang pada sungkan. Nanti bingung nanti nyapanya ustadz. Ada sebagian ustadz itu kalau jalan gak noleh. Kenapa? Kalau noleh ngerepotin orang. Sebab kalau melihat ustaz itu langsung berdiri orangnya. Jangan dibilang ustaz sombong bener lewat gak nyapa. Bukan dia loh, salah kan? Nilai orang sombong. Pokoknya kalau nilai kejelekan jangan ke dalam hatinya orang. Ente gak tahu hatinya orang. Anda gak ngerti hatinya orang. Kalau ngatakan sombong kesini loh. Kalau ngatakan riak kesini. Jangan mengatakan itu ustaz riak. Jadi pertanyaannya salah ya. Insyaallah gak ketahuan orangnya, aman dijamin. Pokoknya bertanya begini gak bener. Ustaznya gak ikhlas, gak boleh. Sehingga dikatakan kalau ada orang lagi sholat jangan disuudoni. Allahu Akbar. Kedengaran mana-mana. Oh belum tentu dia riak. Jadi gak boleh kita menilai orang lain riak. Kalau riak tunjuk ke sini. Tapi jangan mengatakan aku sudah ikhlas. Bener ya lillahi ta'ala saya bantu ikhlas. Ikhlas. Diam. Ikhlas ngomong-ngomong itu. Ngomong itu sendiri udah gak ikhlas. Ikhlas keluar ke lidah itu gak ikhlas. Pokoknya sudah qaidah, kalau Anda sampai ke perut ngomong saya ikhlas tuh ya, itu enggak ikhlas. Sebab ikhlas tuh yang orang hanya pengin diketahui oleh Allah. Kenapa ditunjukin ke orang lain? Aku ikhlas. Benar loh lillahi ta'ala. Allah, hebat benar lillahi ta'ala yang ngomong-ngomong. Aduh, berat ini. Saya punya suami enggak mau sholat, enggak mau puasa. Bagaimana ibu dulu milih dia? Terlanjur Buya. Nikah terlanjur di musibah. Nikah tuh milih adik-adik putri yang belum nikah nih, jangan ada kasus kayak begini. Milih yang benar, soleh, rajin sholat, baik atau tidak, senang pengajian enggak? Kelihatan motornya langsung senang, mobilnya tatanya mobil pinjaman kapok tuh. Jadi milih pasangan itu yang benar, ya. Akan tapi ibu ini biarpun suaminya begini, tapi beli ibu ini mau ngaji, semoga berkat ngajinya sang ibu ini suaminya jadi rajin sholat dan rajin puasa. Tapi yang belum nikah hati-hati, harga mati kalau pengen suami yang benar. Adik-adik putriku, yang putra juga sama, ada ngadu Buya, masya Allah istri saya itu aduh gak sholat, puasa gak ini, didik anak-anak gak benar. Ini minta keputusan atau tanya? Kalau minta keputusan langsung buang saja itu. Setelah dididik tapi tentunya diajak ngaji sekali tidak mau, belikan kalung, nah, tak belikan kalung tapi saatnya ngaji ya. Misal saya belikan baju ngaji ya, baju misalnya. Kok masih enggak mau? Berarti dia nekat masuk neraka. Kecuali kita hanya nyuruh tok tapi enggak dengan penuh kasih sayang, kita salah. Tapi sudah dilembutin kok disuruh enggak mau, ngapain? Wong Anda sendiri enggak nembah dihargai, enaknya apa nikah kayak begitu? Cari yang solehah. Jadi ini harus ada ketegasan. Maka bagi seorang ibu kalau suaminya tidak sholat, istrinya apa suaminya tidak sholat, tidak puasa, tolong ditegur dengan keindahan. Diladeni yang baik, dibuatkan sahur, sholatnya disiapin sarungnya, dibuat ini sambil ngomong yang baik, ngomong yang baik. Kalau ternyata masih enggak mau ngomong yang baik minta tolong kepada orang lain, dicoba dihadirkan majelis tamu. Kalau enggak mau bu, punya anak berapa? Sudah terlanjur punya anak dua, awas ntar lagi tambah lima. Sebelum jadi lima ini harus ada ketegasan, makanya harus ada wibawa. Yang mempertemukan kita di rumah kita hanya syariat Nabi Muhammad. Jadi kita harus ngomong kepada suami, wahai para istri, istri ngomong ke suami, yang mempertemukan kita agama Allah. Kalau saya keluar dari syariat, kami pernah ngomong, kalau saya melanggar syariat terang-terangan, tolong ditinggal saja. Daripada anaknya nanti ketularan. Segera selamatkan anak-anak. Jadi yang mempertemukan syariat Nabi Muhammad, kalau punya prinsip kayak begini, aman ini. Sebab kalau di saat kita ngomong, kalau saya melanggar syariat, tolong tinggalkan. Kebalikannya bagaimana? Kalau kamu melanggar, nah, tinggal, begitu, harus. Karena ketegasan. Sebab kalau tidak dengan agama rugi. Di dunia itu kalau orang tidak punya akhlak, tidak punya iman, dolim. Ini, setiap hari ngajak gunjing, sudah tidak sholat, macam-macam. Istrinya masuk neraka duluan. Suaminya rajin ibadah ngaji, tak tahunya istrinya nuntut, dia suami gombal. Saya tidak dididik secara benar, masuk ke neraka sekalian. Jadi yang ketut bukan istri tok. Bukan istri ketut sama suami saja. Enggak. Suami bisa ketut istri masuk neraka. Gara-gara enggak mendidik di rumahnya. Jadi ibu ini harus membuat satu upaya. Bagaimana dihantarkan kepada sholat dengan penuh kelembutan. Pernah micitin enggak ini yang tanya ini? Kalau enggak micitin sekarang tumben-tumben micitin yang baik. Bikin kopi yang enak. Belikan yang enak. Mau ngapain? Biar bisa sholat. Dan sesaat minta bang doain saya biar jadi wanita solehah yang rajin sholat bang ya. Mikir ya. Saya sendiri enggak sholat suruh doain. Tapi kerasa nanti. Jangan apa nih enggak sholat mau masuk neraka ya. Oh ngajak gelut namanya itu. Ngajak berantemin. Jadi kelembutan keindahan itu perlu dihadirkan untuk membawa orang kepada kemuliaan. Saya seorang istri yang ikut sama suami setiap tahun menjelang hari raya kami pulang ke Majalengka. Tapi tahun ini suami saya tidak mengizinkan pulang, sedang orang tua sudah pesan saya harus pulang tahun ini. Bagaimana sikap saya? Apa harus suami yang dituruti atau orang tua? Suami yang dituruti. Asalkan bukan karena sebuah permasalahan. Karena mungkin suami butuh kepada Anda. Akan tapi Anda bisa telepon minta maaf atau datang sebelumnya. Jadi suami Anda, wahai para istri, di bawah naungan seorang suami. Maka yang harus patuhi adalah suami. Asalkan alasannya benar. Tapi kalau ada suami melarang istrinya ketemu ibunya, itu suami sakit. Aslinya. Kalau ada seorang suami, kamu jangan ketemu ibumu ya. Wah, Ini suami ngajari masuk neraka. Kamu sudah tanggung jawabku. Ini adalah suami egois dan tidak ngerti agama. Suami yang baik akan berkata begini, Neng, kemanapun kau pergi harus izin. Tapi ke bapak ibu unyu, gak usah izin. Kapan saja boleh. Itu baru suami yang benar. Memang pada dasarnya kau tidak boleh kemana-mana kecuali izin. Tapi dibuka agar istri itu baik sama bapak ibunya. Sebab kalau kita punya istri baik sama bapak ibunya, istri kita ahli surga. Kalau ibu punya suami baik dengan bapak ibunya, maka suaminya ahli surga. Sebab kadang ada istri larang suaminya dekat sama bapak ibunya. Ada. Jadi kalau laki nyumbang mertuanya, sana lagi duit, sana lagi. Oh, sana. Ajib. Ini istri ahli neraka, ngapain dipiara? Memang kita harus keras betul urusan begini. Kadang apa? Kadang begitu seorang suami, istri yang rumah ibunya sendiri enggak boleh. Ada seorang istri, suaminya bantu ibunya sendiri juga enggak boleh. Ini adalah orang sakit semuanya. Tapi seorang suami yang baik akan selalu ngasih ajang gimbar. Neng, ibu neng ya. Beli hadiah lo neng buat ibumu neng ya. Seorang istri ngomong, abang-abang, ibu abah sudah disiapin belum hadiahnya. Berpikir tentang ibu pasangannya. Itu indah ya, semacam itu. Jadi adapun dalam keadaan tertentu, yang didengar adalah suami. Misalnya mungkin suami lebih butuh. Ma, gak usah kesana dulu. Ada sebab mungkin. Atau ada tamu mendadak di hari itu atau apa. Tapi kalau sebabnya enggak jelas, maka perlu dimusyawarahkan yang baik. Membantah tetap tidak boleh. Sebab Anda memang di bawah naungan seorang suami. Tapi kalau ternyata suami yang enggak pakai alasan, yang salah dia. Anda tidak dosa. Bukan tidak berbakti kepada orang tua. Akan tapi kewajib Anda berbakti kepada suami dahulu, baru orang tua. Kecuali seorang anak laki-laki, wajib berbakti kepada ibunya dulu sebelum istrinya. Jadi ibu bapak dulu, baru nanti istrinya. Jadi pilihan-pilihan bapak ibu lebih didahulukan daripada pilihan istrinya. Karena apa? Laki-laki. Kemudian ada lagi, sudah cukup insyaAllah. Masih banyak, belum bisa dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Ya Allah muliakan kami dengan istri-istri yang salihah. Muliakan kami dengan suami-suami yang saleh. Muliakan kami dengan anak yang saleh salihah. Muliakan kami dengan ibu bapa yang soleh solehah. Muliakan kami dengan mertua yang soleh solehah. Muliakan kami dengan guru yang soleh solehah. Muliakan kami dengan murid yang soleh solehah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala permasalahan, baik di dalam rumah tangga kami ya Allah, ataupun di dalam masyarakat kami. Kami ingin indah di dunia dan indah kelak di akhirat. Kami ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Berkat Ramadan yang mulia ini, berkat Lailatul Qadar, berkat bulan suci ini ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kuasa, kami yang datang ke tempat ini semuanya punya hajat ya Allah. Maka kabulkan hajat kami. Ada di antara kami para suami yang menemukan istrinya belum baik, belum mau sholat, belum mau puasa. Maka ya Allah, berkat kehadiran mereka, jadikan istri mereka menjadi istri yang rajin sholat, rajin ibadah, semakin takut kepadamu. Jika ada yang hadir di tempat ini seorang istri yang mempunyai suami ya Allah, yang tidak sholat, tidak puasa ya Allah, siapapun dia adalah suaminya, dan wanita itu telah hadir ke tempat yang mulia ini, maka muliakan, jadikan suami mereka ahli sholat, ahli puasa ya Allah, dan dekatkan mereka kepada Allah ya Allah. Jaga hati mereka ya Allah, sehingga semakin hari semakin rindu kepada kemuliaan ya Allah. Yang sempit rizkinya lapangkan ya Allah. Yang biasa mengambil duit zakat sementara dia tidak berhak, jadikan dia tidak butuh lagi ya Allah. Dan jadikan kami semua pembayar zakat, dan jauhkan kami dari nerima zakat ya Allah. Bersihkan harta kami, bersihkan ilmu kami, bersihkan perilaku kami dari hal-hal yang menjadikan engkau murka kepada kami ya Allah. Yang punya hutang, mudahkan mereka dalam membayar hutang kami berkat Ramadan yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, yang telah berbuat baik ke tempat ini, kepada orang yang hadir ke tempat ini, atau telah membantu pesantren ini, maka muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Jika mereka seorang pengusaha, lapangkan, mudahkan usaha mereka. Jaga. Jika mereka adalah seorang ustaz, berikan ilmu manfaat. Jika mereka orang yang sempit rizkinya, lapangkan karena